بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kitab syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis yang kelima yang menjelaskan tentang al-munkarat wal bid'ah, perkara-perkara yang munkar yang diingkari oleh syariat, dan perkara-perkara yang baru yang diadakan yang tidak ada dalilnya di dalam syariat Islam. Terakhir kita sebutkan ucapan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, wa hadzal haditsu, dan hadis ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang isinya tentang amalan-amalan yang baru tertolak dalam syariat. Nabi menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan kami ini, yakni dalam agama Islam, yang bukan bagian darinya, maka perkara yang baru tersebut raddun, tertolak. Dalam lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tertolak. Kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, hadis ini mimma yanbaghi al-inayatu bihifdhihi, termasuk dari hadis yang sangat pantas dan layak bagi kita untuk menghafalnya, karena yang pertama lafadznya pendek, ringkas, tidak panjang, dan insya Allah mudah dihafalkan. Maka hendaknya kita menghafalkan hadis ini. Yang kedua, karena maknanya yang sangat mendalam, karena di dalam hadis tersebut terdapat prinsip Islam yang sangat mendasar, yaitu hadis ini merupakan timbangan amalan-amalan yang nampak, yang lahiriah, ditimbang, diukur dengan hadis ini. Apapun amalan yang dilakukan oleh manusia, kalau tidak ada perintah di dalam syariat, maka tertolak. Sehingga sangat pantas hadis ini untuk dihafalkan. Wa isya'atihi, dan disebarkan, disampaikan kepada yang lainnya, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita dan kaum muslimin secara umum. Wa isti'malihi fi ibtalil munkarati, dan kita gunakan hadis ini untuk membatalkan dan menolak perkara-perkara yang mungkar. Semua perkara yang mungkar itu batil, tertolak berdasarkan hadis ini. Mengapa? Karena perkara yang mungkar itu tidak ada perintah Nabi padanya, sehingga raddun, tertolak, batal atau batil. Fa innahu yatanawalu dzalika kullahu, karena sesungguhnya hadis ini mencakup semua perkara yang mungkar. Hukumnya apa? Raddun, tertolak. Fa amma tafri'ul usul allati la takhruju 'ani sunnati fala yatanawaluha hadzal radd. Adapun perkara-perkara yang cabang dari pokok-pokok Islam yang tidak keluar dari as-sunnah, ajaran Nabi, maka tidak terkena hadis ini. Tidak dihukumi sebagai amalan yang tertolak. Seperti apa? Ka kitabatil Qur'anil aziz fil masahif. Seperti dituliskannya Al-Qur'an yang mulia di dalam mushaf-mushaf. Karena Allah dalam sekian ayat menjelaskan tentang pengumpulan Al-Qur'an. Dan juga Nabi menyuruh untuk menulis kepada para sahabatnya yang mahir, ditulis di dalam berbagai media, apakah di pelepah kurma, di tulang, di kulit, dan yang lainnya. Kemudian para sahabat sepakat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dikumpulkan. Berarti ini termasuk kesepakatan para sahabat, sehingga bukan perkara yang baru. Kenapa? Lan tajami'a ummati 'ala ad-dhalalah, kata Nabi. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Ternyata para sahabat di zaman Abu Bakar dan setelahnya sepakat untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Wa kal madhahibi allati an husni nadhar al-fuqaha'i al-mujtahidin alladhina yaruddun al-furu'a ila al-usuli allati hiya qawlu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti adanya mazhab-mazhab yang muncul karena bagusnya pandangan para fuqaha, para ahli fiqih, para ulama yang mereka sudah sampai tingkatan mujtahid, sudah bisa berijtihad untuk menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil yang ada. Ulama kalau sudah mencapai tingkatan ijtihad, ini sudah ulama yang tingkat tinggi. Sudah menguasai Al-Quran dengan tafsirnya, asbabun nuzulnya dan seterusnya. Menguasai ilmu hadis, mustalahnya. Dan bahasa Arab dan yang lainnya, perangkat-perangkat ilmu syafi dikuasai oleh mereka, ulama al-mujtahidin. Mereka menyebutkan sekian dalil, sehingga muncul madhab-madhab. Yang mana pekerjaan mereka, tugas mereka, atau amalan mereka dalam mengeluarkan pendapat tersebut adalah mengembalikan cabang-cabang permasalahan kepada pokok-pokoknya. Allati huwa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan pokok masalah, inti masalah adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang ada di mazhab-mazhab. Intinya para mazhab, para imam mazhab, mereka itu kembalinya kepada dua sumber, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga kepada ijma' para sahabat. Ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, atau tidak ada dalil dari As-Sunnah, atau mereka belum mendapatkannya, atau mereka belum mendapatkan ijma' para sahabat, atau belum mendapatkan pendapat para sahabat, maka ulama madhab ini berijtihad, berpendapat, menyimpulkan suatu hukum, suatu masalah dengan dalil-dalil yang ada. Apakah dengan kias atau dengan yang lainnya, ketika memang tidak menemukan dalilnya. Sehingga semua para imam madhab sepakat, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah madhab. Artinya ketika ucapan mereka bertentangan dengan hadis, maka yang dipegang adalah hadis. Kok mereka bisa bertentangan ucapannya? Ini ada sekian kemungkinan. Di antaranya bisa jadi hadis tersebut belum sampai kepada imam-imam mazhab tadi, sehingga mereka mengeluarkan suatu pendapat yang bertentangan dengan hadis Nabi. Sehingga tidak ada pertentangan ketika seorang mengamalkan hadis yang sahih yang kebetulan bertentangan misalkan dengan mazhab fulan. Maka sebenarnya kita mengamalkan mazhab fulan tersebut. Karena seluruh ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya rahimahumullah sepakat bahwasanya mazhab mereka itu hadis. Dan mereka secara tegas mengatakan kalau ucapanku bertentangan dengan hadis, maka tinggalkan ucapanku dan ambil hadis. Ini ucapan seluruh imam mazhab. Bahkan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah tegas mengatakan kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis, lemparkan di belakang tembok, buang. Dan aku rujuk kepada hadis, baik di masa hidupku maupun di masa wafatku atau sepeninggalku. Yani ketika hidup dan ketika wafat, beliau mengatakan secara tegas rujuk kepada hadis yang sahih kalau ada ucapan beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka adanya mazhab-mazhab itu sebenarnya membantu untuk memahami dalil-dalil yang ada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ucapan para sahabat. Yang harus diperhatikan dalam mempelajari mazhab-mazhab yang ada adalah tidak boleh fanatik taklid kepada satu mazhab tertentu. Enggak boleh. Kenapa? Para imam mazhab mengajarkan ambil dari sumbernya. Kami berpendapat cari sumbernya apa? Dalilnya. Ketika dalilnya hadis yang sahih, terima. Kalau bertentangan, tinggalkan. Ambil hadis yang sahih. Itu pesan dan wasiat seluruh imam mazhab. Sehingga siapapun yang belajar mazhab jangan fanatik. Kita hanya belajar mazhab untuk memudahkan memahami dalil yang ada. Ketika suatu permasalahan tertentu mazhab ini yang kita pelajari bertentangan dengan hadis yang sahih, ya kita tidak mengambilnya. Karena tidak ada yang maksud kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Malik rahimahullah, semua orang bisa diambil dan ditolak ucapannya kecuali penghuni kuburan ini, sambil menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa kal kutubil mawdu'ati fi an-nahwi wal hisabi wal fara'idhi wa ghairi dhalika min al-ulumi mimma marji'uhu wa mabnahu ala aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa awamirihi. Dan dengan pula bukan termasuk perkara baru dan tidak ditolak dalam syariat, yaitu apa? Kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang berisi tentang nahwu, sorof atau perhitungan, atau tentang faraid, kitab waris dan yang lainnya, bahkan penyusunan hadis, itu tidak bertentangan dengan dalil. Penulisan-penulisan ilmu-ilmu yang lainnya yang mana sumbernya dan landasannya adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan perintah-perintah beliau. Yang sifatnya apa? Teknis, sarana, yang selama sarana tersebut, teknis tersebut tidak bertentangan dengan dalil syariat, maka boleh. Pembukuan jelas bermanfaat. Gak ada zaman Nabi, ya gak ada, tapi dicontohkan para ulama di zaman salaf, dan ini dibutuhkan dan bermanfaat, maka diperbolehkan sesuai dengan keumuman hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dari keumuman itu ayat. Kita menyampaikannya bisa dengan lisan langsung, atau bisa dengan tulisan satu lembar, dua lembar, atau dengan buku. Berarti masuk dalam perintah Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sehingga tidak bertentangan dengan adanya pembukuan hadis ataupun kitab-kitab. Justru ini bermanfaat dan dibutuhkan oleh umat. Fa'inna dhalika la yadkhulu fi hadha hadith, karena sesungguhnya hal itu tidak masuk dalam pembahasan hadis ini. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah perkara baru dalam masalah ibadah yang inti, bukan dalam masalah sarana yang sifatnya mubah, yang mendukung. Sarana juga ada yang mendukung, ada yang tidak. Kalau mendukung, tidak bertentangan syariat, diperbolehkan, dianjurkan. Tetapi kalau sarana tersebut bertentangan dengan dalil, maka dilarang. Misalkan berdakwah dengan memakai nyanyian atau apa, nah itu kan dalam Islam di ada larangan nyanyian, maka jangan digunakan sebagai media dakwah. Kalau kaset, buku, tidak ada larangan, maka bagus, diperbolehkan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa amma hadithu Aisyah, adapun hadith Aisyah radhiyallahu anha, fa inna qawlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, aw man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, fayadullu bil mantuqi wa bil mafhumi. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa saja yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan kami ini, yakni dalam agama Islam, yang bukan bagian darinya, maka perkara baru tersebut tertolak. Atau siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tertolak. Maka hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, secara teksnya, letter lexnya. Yang kedua, secara konteksnya atau pemahaman kebalikannya. Amma mantuquhu, ada pun secara teksnya, teks lafaz hadis tersebut, fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin uhditsat fid din laisa lahu aslun fil kitabi wala fis sunnah, sawa'un kanat minal bid'i al qawliyati al kalamiyati katajahumi wal rafdi wal i'tizali wa ghairiha, aw minal bid'i al amaliyati kata'abbudi lillah bi'ibadatin lam yashra'ha Allah wa la rasuluh, fa inna dhalika kullahu mardudun ala ashabi. Bahwasanya teks hadis ini menunjukkan bahwa setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini, yang tidak ada asalnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sama saja apakah dari perkara-perkara baru ucapan seperti pemahaman Jahmiyah. Jahmiyah berpendapat Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Dikatakan Allah itu punya sifat ada, kata mereka, enggak. Allah punya sifat berilmu, tidak, kata Jahmiyah. Tidak berilmu, tidak bodoh. Tidak melihat, tidak buta, kata Jahmiyah. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat, jelas ini bid'ah yang besar, sangat fatal, bahkan sampai pada tingkatan kekufuran, menolak Al-Quran. dan as-sunnah yang menjelaskan bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Mereka golongan Jahmiyah mengingkarinya. Maka ulama mengatakan Jahmiyah bukan dari golongan muslimin lagi. Sudah keluar dari Islam karena apa? Tegas-tegasan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini bid'ah yang parah, sangat parah, mendasar. Dan bid'ah rafidhah yang mengatakan para sahabat itu murtad, na'udzubillah. Kecuali sekian orang, Ali, Al-Hasan, Husain, Miqdad, dan sekian orang yang lainnya kafir. Masya Allah, berarti menolak Al-Quran dan As-Sunnah, sekian ayat, sekian hadis, memuji para sahabat ini golongan rafidhah, mengkafirkannya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menuhankan Ali. Jelas-jelas pemahamannya sudah kufur, sehingga ulama pun vonis mereka bukan agama Islam lagi, agama tersendiri, rafidhah, penolak ucapan para sahabat, para ahli bait. Ahli bait sepakat sahabat itu mulia. Yang paling mulianya Abu Bakar, Umar. Dan mereka menolaknya. Enggak mau, akhirnya dikatakan rafidhah, para penolak. Menolak ucapan ahlul bait yang memuliakan para sahabat. Wal i'tizal, dan juga pemahaman i'tizal Mu'tazilah yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar bukan mukmin, bukan kafir. Terus apa? Jadi antara duanya. Misalkan ada orang yang minum khamr, berjudi, zina, dia bukan mukmin. Terus apa? Kafir. Bukan pula kafir. Apa? Di antara keduanya. Terus di akhirat bagaimana? Kekal di neraka. Bid'ah yang luar biasa juga, yang bertentangan dengan dalil. Kita katakan orang yang berbuat dosa besar, dia mukmin dengan imannya, tapi fasik dengan dosa besarnya. Selama bukan kekufuran atau kesyirikan yang besar, maka dia masih mukmin, tapi kurang imannya. Selama dia meninggal masih punya iman walaupun sedikit, tetap dia akan masuk surga, walaupun mungkin mampir dulu atau masuk dulu ke neraka. Ini pemahaman Ahlus Sunnah. Mu'tazilah tidak seperti itu. Jelas ini pemahaman yang baru, bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para sahabat. Dan yang lainnya dari pemahaman yang sifatnya ucapan atau keyakinan, atau perkara baru bid'ah yang sifatnya amaliyah, ibadah, yaitu seperti beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan mengadakan sholat wajib jam 2 siang misalkan, atau jam 10 pagi. Bukan sholat duha dia, ini sholat wajib. Pokoknya harus sholat jam 10. Sementara Allah dan Rasulnya tidak mengharuskan, berarti ini bid'ah. Faina dzalika, maka seluruh perkara tadi yang dia dadakan dalam masalah ibadah, apakah keyakinan, ucapan maupun perbuatan yang tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, maka mardudun, tertolak, ditolak atas para pelakunya. Walau madzmumuna, dan para pelakunya itu tercela bihasabi bid'ahihim, sesuai dengan kadar bid'ah mereka, wa bu'diha 'anil din, dan sesuai kadar jauhnya mereka dari agama Islam. Faman akhbara bighairi ma akhbara Allah bihi wa rasuluh, maka siapa saja yang mengkhabarkan, memberitakan dengan berita yang tidak diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, mengadakan berita baru. Seakan nanti hari kiamat itu datangnya tahun sekian, enggak ada dalilnya, mengada-ada. Aw ta'abbada bi syai'in lam ya'dhanillahu bihi wa rasuluhu wa lam yashra'hu fa huwa mubtadi'un. Atau dia beribadah dengan sesuatu, suatu ibadah, suatu amalan yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia orang yang berbuat perkara baru atau bid'ah. Wa man harrama al-mubahati, dan siapa saja yang mengharamkan perkara-perkara yang mubah, minum air, makan nasi, makan roti, makan daging, perkara mubah boleh, tapi ada yang mengharamkan enggak boleh tanpa alasan. Ya kalau dagingnya ada racunnya jelas enggak boleh. Dagingnya bercampur dengan khamr ya jelas enggak boleh. Ini daging murni, roti murni, enggak ada hal-hal yang membahayakan, dia haramkan misalnya. Atau ta'abbada bi ghairi asy-syar'iyyah, atau beribadah dengan tanpa dalil, tidak yang dengan perkara yang tidak disyariatkan. Fa huwa mubtadi'un, maka dia orang yang telah berbuat bid'ah atau perkara yang baru. Ini pemahaman secara teks dari hadis tersebut. Wa amma mafhumu hadzal hadits, adapun pemahaman kebalikannya dari hadis ini adalah fa inna man amila amalan alaihi amrullahi wa rasuluh, siapa saja yang melakukan suatu amalan yang ada perintah Allah dan Rasulnya padanya, melakukan suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau yang disyariatkan oleh Allah atau Rasulnya, wa huwa ata'abbudu lillahi bil aqaid sahihati wal a'mal salihati, yaitu beribadah kepada Allah dengan akidah-akidah yang sahih yang benar, dan amalan-amalan yang saleh, min wajibin wa mustahabbin, baik amalan yang wajib maupun yang mustahab yang disunahkan, fa amaluhu maqbulun, maka amalannya diterima, akan mendapatkan pahala. Wa sa'yuhu masykurun, dan usaha dia disyukuri, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa istadallu bi hadzal hadits, dan hadis ini dijadikan dalil ala anna kulla ibadatin, yang menunjukkan bahwa setiap ibadah fu'ila ala wajhin manhiyyin anhu, yang dilakukan dengan cara yang dilarang dalam syariat, fa innaha fasidatun, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang rusak, tidak dianggap atau batil. Li'annahu laysa 'alaihi amru syari'i, dikarenakan tidak ada perintah syariat padanya. Wa annahu yaqtadhi al-fasad, dan bahwasanya larangan itu memberikan konsekuensi rusaknya suatu amalan atau muamalah. Wa kullu mu'amalatin naha asy-syari'u 'anha fa innaha laghiyatun la yuqtadu biha. Setiap muamalah, amalan interaksi apa yang sejenisnya yang dilarang oleh syariat, maka muamalah tersebut laghiyah, diabaikan, tidak dianggap sah, batal rusak, akan dia melakukan transaksi jual beli riba. Ini dilarang, berarti tidak batal transaksinya, tidak dianggap. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, hadzal hadits qala al-ulama, hadits yang kelima ini telah dikomentari, dijelaskan oleh para ulama, innahu mizanu zahirin a'mali. Hadis yang kelima ini, hadis Aisyah ini adalah hadis yang merupakan timbangan amalan-amalan yang zahir, yang nampak lahiriah, sholat, haji, zakat dan lain-lain. Wa hadithu Umar alladhi fi awwal hadha kitab, sedangkan hadis Umar yang ada di awal kitab ini, innama a'malu bin niyat, hanyalah amalan-amalan itu dengan niatnya, mizanu batinil a'mal, timbangan amalan-amalan batin, amalan hati, apakah rasa takut, cinta dan lain, maksud niat. Di antara amalan lahu niyatun wa lahu suratun, dikarenakan amalan itu ada niat dan ada wujudnya. Niat dalam hati, wujudnya berupa praktek amalan tersebut. Fasuratu hiya zahirul amali, adapun bentuknya adalah amalan yang zahir. Zahirnya amalan. Wa niyyatu batinul amal. Sedangkan niat adalah amalan yang batin yang tersembunyi. Masing-masing ada timbangannya. Amalan hati timbangannya hadis Umar. Amalan zahir timbangannya hadis Aisyah. Wa fi hadzal haditsi fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di sini dua faedah dari Rasulullah. Yang pertama, anna man ahdatsa fi hadzal amri naik Islam. Bahwasanya siapa saja yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan ini, yakni dalam agama Islam, ma laisa minhu fa huwa mardudun alaihi. Yang bukan bagian dari Islam, maka amalan tersebut, perkara yang baru tersebut tertolak atas pelakunya, tidak akan diterima. Walau kana hasanan niyyah, walaupun orangnya menurutnya bagus niatnya, walaupun katanya niatnya baik, tapi kalau tidak ada dalilnya, maka tertolak sebagus apapun niatnya. Wa yanbari 'ala hadhihi al-qa'idati anna jami'al bid'ati mardudatun 'ala sahibiha walau hasanat niyyatuhu. Di bawah di atas kaidah ini adalah bahwasanya seluruh perkara bid'ah atau yang baru dalam Islam mardudatun, tertolak atas pelakunya walaupun bagus niatnya. Faedah yang terakhir yang kedua, anna man amila amalan salihan walau kana asruhu masyru'an. Bahwasanya siapa saja yang melakukan suatu amalan soleh, walaupun asalnya disyariatkan dalam Islam, misalkan sholat atau yang lainnya, puasa, walakinna amalahu ala ghairi dzalika alwajhi alladzi umira bihi, akan tapi amalan yang dia lakukan tersebut dia lakukan dengan cara yang tidak diperintahkan di dalam syariat, fa innahu yakunu mardudan binna'a ala abi wajib taniyati fi muslim, maka amalan tersebut tertolak berdasarkan riwayat kedua dalam Sahih Muslim, man amila amalan hadza alaihi amruna fahuwa rabbuhu. Walaupun asalnya dalam syariat ada, misalkan dia sholat, sholat jelas diperintahkan dalam syariat, sholat wudu, sholat zuhur dan seterusnya, tapi dikerjakan di selain waktunya. Dia sholatnya subuh setelah matahari terbit, ya, tidak akan diterima. Dan pada dia bukan bangun tidur, sengaja nantilah masih lelah, dia bangun jam 4:30 misalnya, masih waktu subuh masih ada, tapi dia mandi dulu, ngopi dulu, sarapan dulu, kemudian pas jam 5:30 sudah terbit baru dia sholat subuh, sengaja di luar waktunya, maka mardudun, tertolak. Walaupun sholatnya sholat subuh 2 rakaat, bacaannya benar, Al-Fatihah dan yang lainnya dia kerjakan, tapi karena di waktu yang di luar yang diperintahkan syariat, bukan pada waktunya, maka tertolak. Dengan pula amalan yang lainnya, walaupun hukum asalnya atau asalnya ada dalam syariat, tetapi dia dikerjakan dengan cara yang tidak syar'i atau pada waktu yang tidak tepat, atau yang lain dengan sebab yang tidak tepat, maka tertolak amalan tersebut. Walaupun amalan bai'an haraman wa bai'an mubatul. Berdasarkan riwayat yang kedua ini dalam Sahih Muslim, maka siapa saja yang jual atau melakukan transaksi jual beli perkara yang haram, jual beli bangkai misalkan, maka jual belinya batil, tertolak, tidak sah, harus dikembalikan lagi. Nggak boleh dimanfaatkan uangnya. Saya jual bangkai, boleh kembalikan lagi. Dan Jadi harus bertobat, tiba boleh melakukannya karena apa? Dilarang dalam syariat. Atau dia boleh cover, basta, nggak boleh dibalikan lagi. Jadi harus bertobat yang sampai diulangi lagi. Wa man qala salata tatawwu'in li ghairi sababin fi waqtin nahyi fa salatuhu batilah. Dan siapa saja yang salat sunnah tanpa sebab di waktu yang dilarang, maka salatnya batil. Dia jam 5 sore masih di masjid belum batal, langsung dia berdiri salat sunnah di rakaat, waktu mutlak enggak boleh. Kenapa? Ada larangan sholat setelah asar sampai maghrib. Kecuali kalau dia baru masuk masjid, tidak lagi. Boleh sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Walaupun jam 5 sore, walaupun jam setengah 5 waktu pada asar, karena dia punya sebab masuk masjid, boleh sholat sunnah. Tapi kalau tanpa sebab, maka tidak boleh. Kul li'anna waman shoma yauma aidi fa shomuhu batilun wa harum majra. Dan siapa saja yang puasa di hari Id, hari raya dia puasa, maka puasanya batil tertolak. Kenapa? Dilarang dalam syariat puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Siapa saja yang melakukannya maka tertolak amalnya. Wa harum majra dan seterusnya. Karena hadi kullaha laisa 'alayya amrullah wa rasuluh. Mengapa tertolak? Karena seluruh amal tadi yang telah dicontohkan, yang telah disebutkan dari contoh-contohnya, seluruh amalan tersebut tidak ada perintah Allah dan Rasulnya padanya. Fatakunu batilatan mardudatan. Maka jadilah amalan tersebut tertolak, batil dan tercela. Dan ada perinciannya, bahwasanya amalan dikatakan tertolak kalau diantaranya sebabnya berbeda dengan yang dijelaskan dalam syariat, waktunya berbeda dengan apa yang telah disebutkan dalam syariat, jenisnya berbeda, jumlahnya berbeda, sebabnya berbeda, dan tata caranya berbeda. Jadi kita dikatakan mencocoki syariat dalam amalan kalau mencocoki 6 hal. Sebabnya harus sesuai syariat. Misalkan dia sholat kosor karena hujan, enggak boleh. Hujan itu hanya boleh menjamak, dia kosor maka tidak boleh. Sholatnya tidak sah. Kosornya enggak boleh. Atau jumlahnya, jumlah rakaatnya harus sesuai. Maghrib 3 enggak boleh 4. Yang ketiga, jenisnya, zakat fitrahnya dengan makanan pokok, bukan dengan pakaian atau dengan barang yang lain. Kemudian waktunya, menyembelih hewan kurban harus di Idul Adha atau Tasyrik, yang boleh di bulan Ramadan. Tempatnya, itikaf yang harus di masjid, nggak boleh di kebun atau di rumah. Yang keenam, tata caranya harus sudah syariat. Kalau dia sholat tapi tata caranya dibalik-balik, atau dia wudu membasuh kaki dulu baru berkumur-kumur, ya, ini tidak sudah syariat, maka tertolak. Jadi 6 hal ini harus ada agar kita ibadahnya sesuai dengan syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.